tentu bayang lumpo deh nyata. Dikejar dalam hati mengulang masa. Talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak lum tak melit-lit. Buku mungkin lam hati. Nyangankan cina payam bek ni ragu yakin dalam hati. Masa upet dalam ujan wasikula sahabe. Sabo payung hana lepat kuse. Sungguh terharu baru ku tahu. Meplau ton lem baru bertemu. Dinda melain kalau betari. Ku berjumpa lagi. Sungguh senangnya hati kau kembali. Ku binhan kebayang lumpo deh nyata. Dalam hati mengulang masa. Talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak lum tak melit-lit. Buku mungkin lam hati. Lam hati. Nyangkan cina payam bek ni ragu yakin dalam hati. Masa upet dalam ujan wasikula sahabe. Sabo payung hana lepat kuse. Sungguh terharu baru ku tahu. Meplau ton lem baru bertemu. Dinda melain kalau betari. Ku berjumpa lagi. Sungguh senangnya hati kau kembali. Ku binhan terbayang lumpo deh nyata. Ku binhan terbayang lumpo deh nyata. Dikejar dalam hati mengulang masa.